Upah menjadi mimpi tiap orang. Upah diharapkan tiap orang. Banyak buruh berdemonstrasi karena upah dirasanya kurang. Sekalipun tak jelas mana yang salah, pemilik perusahaan yang tak menggaji tinggi atau buruh yang memang berkualifikasi rendah. Ya, upah selalu menjadi isu yang menarik sepanjang masa. Dipertikaikan, diperdebatkan, sehingga tak pernah ketemu titiknya. Mana yang harus diperbaiki? Bagaikan telur dan ayam, mana yang lebih dulu? Ya, orang di tengah-tengah kebingungan terperangkap, sehingga akhirnya upah dan upah dan upah selalu menjadi diskusi yang tidak pernah kunjung usai. Tapi pernahkah Anda berpikir upah yang layak Anda perjuangkan, upah yang layak Anda kejar, upah yang layak Anda miliki, yaitu upah orang jujur dipercaya. Upah orang jujur dipercaya. Upah orang jujur dipercaya. Alangkah indahnya kehidupan ini, alangkah menyenangkan jika dipercaya. Karena upah orang jujur sangat luar biasa, tak ada batas yang bisa mencegahnya. Upah orang jujur sangat luar biasa karena banyak orang bisa menikmatinya. Upah orang jujur itu memang hebat, sehingga itu menjadi dahsyat dan semua orang akan mengalami nikmat. Upah orang jujur memang hebat. Dipercaya, karena dipercaya akan membuka jalan masa depan. Dipercaya akan memberikan kehidupan yang penuh dengan keindahan. Dipercaya tidak terlalu penting berapa milik Anda, tapi dipercaya penting karena Anda layak menjadi sahabat bagi banyak orang. Dipercaya tak banyak uang Anda, tapi dipercaya banyak yang menolong Anda. Dipercaya, mungkin Anda tak punya kekuatan dan kekuasaan yang melimpah, tapi dipercaya membuat Anda punya banyak rekan yang siap menolong di tengah kesulitan. Alangkah indahnya dipercaya, karena dia akan mempermudah tiap langkah. Alangkah indahnya dipercaya, karena ia akan menjadi sahabat banyak orang. Dipercaya sangat menyenangkan. Tapi ingat, dipercaya bukan barang murahan. Dipercaya bukan datang tiba-tiba. Dipercaya adalah sebuah usaha. Dipercaya adalah upah. Upah orang jujur. Semoga Anda adalah orang jujur yang layak dipercaya. Itu upah Anda. Selamat menjadi orang jujur. Selamat menerima upah menjadi orang yang dipercaya. Atau Anda adalah orang yang malang karena Anda tak layak dipercaya. Karena Anda tidak jujur. Karena Anda tidak layak mendapat upah. Pikirkan, pilihlah. Bersama saya, Bigman Sirait.